إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين رحمني ورحمكم الله، توحيد yang diajarkan kepada kita akan membimbing seorang muslim untuk tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, dan mengembalikan urusan kehidupannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan manusia kepada hakikat penciptaannya, sebagaimana firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan ini merupakan tugas utama bagi setiap anak Adam. Keutuhan tauhid tentunya tercerminkan dalam sebuah kehidupan sebagaimana yang telah Allah ingatkan dalam Al-Quran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Demikianlah seorang muwahhid, semuanya kembali kepada Allah, kehidupannya kembali kepada Allah, kematiannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan dalam memahami tauhid merupakan kecacatan yang fatal dalam agama kita. Di antara perkara yang fatal yaitu kesalahan orang dalam memahami tauhid ar-rububiyah, kesalahan sebagian umat ini dalam memahami tauhid ar-rububiyah, yang kita meyakini secara ringkas tauhid ar-rububiyah bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, dan Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, dan Allah yang memiliki alam semesta ini, kesemuanya tunduk kepada Allah. Selain daripada Allah, ia dinamakan sebagai alam atau alam semesta ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik alam dari mereka yang memiliki akal, yang memiliki tanggung jawab atau takli, jinnuhum wa insuhum, seluruh jin dan seluruh manusia, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikat dan semuanya yang memiliki ruh tunduk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya yang ada di alam semesta ini, langit, di bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ataupun alam yang lainnya yang kita lihat tidak memiliki arwah, yang kita katakan sebagai al-jamadat, gunung yang ada di hadapan kita, bumi yang kita ada di atasnya, langit yang kita ada di bawahnya, pepohonan dan segala apa yang kita lihat, ingatlah semuanya tunduk kepada Allah dan kesemuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesemuanya bertasbih kepada Allah. Kesemuanya bertasbih kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat bagaimana takutnya gunung, bagaimana takutnya bumi ini, dan takutnya langit ketika mereka tidak sanggup untuk mengemban amanah. Fa'adaina an yahmilnaha, mereka tidak sanggup untuk mengemban amanah. Hal ini mengingatkan bahwa kesemuanya tunduk kepada Allah. Dan bahkan di antara mu'jizat yang diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah jika berbicaranya benda-benda yang mati ini didengarkan oleh Rasulullah, bahkan didengarkan oleh para sahabat. Berbicaranya burung hudhud, berbicaranya sebagian binatang kepada sebagian para nabi, sebagaimana berpenjaraan antara Nabiullah Sulaiman dengan hudhud. Kita mengetahui tentunya secara takaran kita, seekor burung memiliki mulut, bisa melihat dan memiliki ruh. Tetapi mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah, yang diberikan Allah kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih menakjubkan. Ini itu didengarkannya tasbih, bahkan rintihan daripada benda-benda yang mati, sebagaimana tempat bertelekannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat bersandarnya Rasulullah ketika berkhutbah, yang saat diganti dengan mimbar, maka Rasulullah mendengarkan rintihan daripada kayu yang usang ini atau kayu yang lama. Dan ketika Rasulullah memakan bersama para sahabat, Rasulullah dan para sahabatnya mendengarkan tasbih daripada nasi atau daripada makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana bebatuan ketika dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendengarkan apa? Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk yang harus kita yakini dan ini bagian daripada tauhidur rububiyah, kesempurnaan tauhidur rububiyah, bahwa bumi ini, kejadian apapun yang ada, yang datang dari para atas ataupun dari bawah, jadi bumi yang kita berpijak kesemuanya terjadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang mendahului perintah Allah. Dan tidak ada satu pun yang bergerak secara sendirian. Atau dikatakan sebagai sekedar fenomena alam tanpa adanya kekuasaan daripada Allah, tanpa adanya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apalagi yang kita lihat dan kita rasakan, dan mungkin yang kita telah melihatnya di sebagian daerah, subhanallah, hal itu merupakan tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan kelak pada hari kiamat ini merupakan bagian daripada sesuatu yang sangat besar. Yauma tarjufur rajifah, suatu hari yang kelak Allah akan goncangkan bumi ini dengan goncangan yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Faya subhanallah, dengan takdir daripada Allah, dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagai peringatan kepada seluruh kaum muslimin, Allah memerintahkan bumi untuk goncang sebelum datangnya hari kiamat sebagai bentuk peringatan kepada seluruh kaum muslimin. Dan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami jadikan sebagian dari al-ayat tanda-tanda keagungan ini illa takhwifa, kecuali untuk menakut-nakuti, untuk mengingatkan kaum muslimin agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, segolongan umat yang hanya selalu dan selalu menyandarkan dari fenomena alam yang ada ini dengan sekedar sebuah kejadian dari tatanan alam yang biasa, sebagaimana yang kita dengarkan gempa yang terjadi hanya, kata mereka, terjadi pergeseran dari lempengan bumi kita. Ada yang menyatakan demikian dan demikian, yang kemudian menafikan daripada kekuasaan Allah, yang intinya adalah pudarnya pemahaman sebagian umat ini terhadap tauhidur rububiyah. Memang Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan, ketika menjadikan sebuah sebab, ada akibatnya. Ketika Allah menjadikan sebuah goncangan, ada sebabnya. Dan sebab yang paling besar tentunya, dan ini hal yang asasi sebagai keyakinan dalam ayatnya, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, bahwa apa yang menimpa kalian dari mana musibah, apapun musibah yang menimpa kita, itu adalah dikarenakan Allah dari mana tangan-tangan kita, dari perbuatan kita. Tapi ingat, wa ya'fu an kathir, Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan di luar sekian perkara yang lebih banyak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sadarkah kita kalau Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk mengazab dari setiap kesalahan yang kita lakukan, demi Allah tidak akan satu pun kita yang sanggup untuk tersenyum. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman daripada setiap dosa dengan disegerakannya sebuah adat, maka kita yakin tidak akan mungkin sanggup untuk dapat semua. Tetapi subhanallah, sebagaimana Allah ingatkan, wa ya'fu 'an katsir, Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan sekian banyak. Dan ini merupakan juga bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak orang yang mempersekutukan Allah, sekian banyak yang durhaka kepada Allah, Sekian banyak yang melalaikan ajaran Allah. Dan dalam waktu-waktu kita, sekian banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Tetapi subhanallah, Allah terkadang masih sayang dengan kita. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala masih memaafkan. Tetapi na'udzubillah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tertundanya azab sebagai kejelekan terhadap umat manusia. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada yang memang seberangan umat yang Allah tunda azabnya sehingga mendapatkan lipatan azab yang mengerikan. Dan kita yakin azab yang paling besar tentunya ketika azab itu menimpa, atau musibah yang paling besar ketika menimpa agama kita. Ketika seorang kufur kepada Allah, sungguh dia tentunya berada dalam sebuah musibah yang besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah untuk jangan ditimpakan musibah itu mengenai daripada atau mengena agama mereka atau agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah itu menimpa agamaku. Karena musibah yang menimpa agama tentunya merupakan hal yang sangat dahsyat. Sebagaimana kondisi orang yang terjebak dalam syirikan sunnahullah. Hadirin, kejadian apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat? Gempa merupakan sebuah kejadian yang tentunya oleh manusia itu sendiri. Dari kesyirikan yang terjadi, daripada kemaksiatan. Dan itu pasti. Itu pasti. Dan itu merupakan asbab yang paling asasi. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan dan memerintahkan bumi dengan apa yang Allah tentukan. Sebagaimana ketika terjadinya banjir, Allah kirim mendung yang demikian lebat atau mendung yang demikian tebal, kemudian disertai angin yang Allah perintahkan kepada angin itu untuk berhembus dengan kuat, kemudian terjadi apa yang terjadi. Dan sudah sangat mungkin tentunya Allah perintahkan kepada lempengan bumi untuk bergeser agar manusia itu merasakan bagaimana ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi ini untuk bernafas. Jika terbencanglah siapapun yang ada di atasnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kejadian alam harus kembalikan kepada takaran-takaran syar'i. Dan orang yang hanya, sekali lagi orang yang hanya sekedar mengkaitkan apa yang terjadi di sekitarnya dari gempa, banjir, badai, hanya sekedar mengkaitkan dengan kejadian alam atau yang sifatnya alam, maka sungguh hal ini merupakan bentuk pengingkaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin mereka merupakan apa yang telah menimpa jauh sebelum mereka, sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, umat sebelum Rasulullah, terkadang Allah binasakan mereka dengan satu azab ketika mereka sudah berani untuk menantang azab Allah dan menantang Nabi-Nya. Sebagaimana yang terjadi dari umat Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, yang berani mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan berani menantang adanya azab, turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Allah goncangkan alam ini, bumi ini, sehingga binasalah mereka di rumah-rumah mereka. dan juga apa yang telah menimpa kaumnya Nabi Syuaib, yang juga Allah bentangkan bumi ini. فَأَقَدَدْهُمُ الرَّجَبَدُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ. Umatnya Nabi Syuaib yang juga Allah binasakan dengan gempa yang mengenai mereka. Dan juga ingat umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Cuma antum perhatikan, kadang-kadang Allah itu memang mengguncang sebagian permukaan bumi dan membiarkan permukaan yang lainnya dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak terguncangkan. Yang telah bersumpah dengan Allah, yang kemudian mereka mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan, فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَبْتَهُمْ. Subhanallah, Allah guncangkan tempat berdirinya mereka. Cuma untuk perhatikan, dari kejadian gempa yang terjadi merupakan bagian peringatan dan azab terhadap sebagian yang lain. Sehingga hadirin, kembali kita mengingatkan bahwa gempa yang terjadi di sekitar kita tentunya merupakan sebuah kejadian yang seharusnya menjadikan kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembali kita memperhatikan tauhid yang ada dalam kehidupan kita. Dalam beberapa ayat Allah mengingatkan tentang sebuah asbab yang kesemuanya itu kembali kepada kita semuanya. Terjadinya gempa yang menimpa umat ini, sekali lagi, semua sebabnya selalu Allah kembalikan kepada kita semuanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ. Dan apa yang menimpa daripada kejelekan, yang menimpa kita daripada kejelekan, kami ngerti, datangnya adalah dari kita. Sebabnya kembali kepada kita. Bahkan ketika terjadi kerusakan, zharal fasadu fil barri wal bahr, adanya kerusakan di bumi dan di lautan, yang ditafsirkan oleh para ulama adanya bencana, adanya gempa, yang kemudian terjadinya kerusakan, yang kemudian tumpahnya air, bisa jadi itu air sungai ataupun air gunung ataupun air lautan, kesemuanya adalah kesalahan dari mana kita, dosa dari mana kita. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita bagaimana kekuasaannya Allah untuk mengirimkan azab. Qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum wa min tahti arjulikum. Allah ingatkan. Qul, katakan Muhammad, huwa al-qadir, Allah berkuasa, an yab'atha alaikum azaban, untuk menimpakan kepada kalian azab, min fawqikum, dari arah atas kalian. Kata Imam Mujahid, dari arah atas, dari bencana badai atau bencana yang apa yang telah menimpa umat yang sebelum kita, adanya hujan batu, orang yang ada di atas muka bumi ini, atau wa min tahti arjulikum, Allah timpakan azab min tahti arjulikum, dari bawah kaki kalian. Dikatakan oleh Imam Mujahid, musibah ia dikatakan apa yang sifatnya ini tahti arjulikum, contohnya yaitu az-zilzal, gempa. Dan ini merupakan kekuasaan Allah. Dan terjadi kul huwal qadir. Allah yang berkuasa. Allah yang memerintahkannya. Allah yang memerintahkan. Dan ingat ikhwah, dalam keyakinan seorang muwahhid, semua alam ini merupakan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang Allah jadikan sebagian alam ini Allah utus untuk membantu kaum muslimin, tapi terkadang juga Allah perintahkan mereka untuk menakut-nakuti, bahkan menjadi musibah bagi sebagian umat ini. Bagaimana membantu kaum muslimin? Sebagaimana ketika terjadi perang Badar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan badai untuk datang dari para arah yang berlawanan dari para musuh, sehingga ketika kaum muslimin berperang, datang angin dari para arah kaum muslimin yang membawa debu pada pasir yang berterbangan, sehingga menjadikan orang-orang kufar Quraisy mengalami kesulitan dalam melihat. Dan banyak lagi badai bagaimana menjadi tentara Allah dan kesemuanya tunduk, dan mereka semuanya siap untuk membantu sebagaimana mereka selalu mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang saleh. Ya ayyuhal antum, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana semuanya ini memintakan ampun kepada talibul ilmi, hatta al-khitan fil bahr, sampai ikan di lautan mereka semuanya memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Jadi kalau mereka memintakan ampun beristighfar, memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, maka mereka juga pada setiap waktu mereka siap diperintahkan Allah untuk membantu secara langsung. Dan kita mengingat contoh yang paling dekat ketika pasukan Inggris akan menyerang daripada pasukan Raja Abdul Aziz Ali Saud di Arab Saudi. Yang mana subhanallah, ketika pasukan Inggris akan mendekat ke Kabul, Allah datangkan badai yang memporak-porandakan mereka dan hancur mereka. Dan mereka pulang dalam keadaan hampa dan penuh ketakutan. Jadi ada keberanian untuk mendekati daerah negeri Arab pada waktu itu. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terkadang alam ini tunduk dan Allah tundukkan mereka untuk membantu kaum muslimin. Tapi pada waktu yang lainnya Allah jadikan mereka sebagai peringatan. Allah perintahkan bumi untuk bernapas. Untuk terjadi pergeseran. Ya. Mereka datang kepada Allah, ataina sa'in, langit dan bumi datang kepada Allah dalam keadaan patuh. Mereka siap untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Ikhwati fillah, pribadi seorang yang mentauhidkan Allah atau seorang yang dikatakan sebagai al-muwahhid, tentunya memang dia akan merasakan kedamaian ketika yakin dan penuhnya hanya menyandarkan kepada Allah dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekian banyak ayat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bencana yang menimpa umat sebelum kita. Gempa dan gempa dan gempa, kemudian badai, kemudian ada suara yang keras. Ada yang Allah tenggelamkan, ada yang Allah rubah rupa mereka menjadi rupa kera ataupun rupa monyet. Ada yang rubah muka mereka menjadi Al-Khanazir, itu muka-muka babi. Kesemuanya adalah terjadi dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Al-Qadir, Allah berkuasa untuk melakukan semuanya. Kemudian pergeseran waktu. yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijma', bahwa di masa Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah terjadi gempa. Tidak pernah terjadi gempa di masa Rasulullah, di masa hidupnya Rasulullah. Kemudian juga tidak pernah terjadi gempa di masa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Mulainya terjadi gempa yang menimpa kaum muslimin, seorang terjadinya gempa yang menimpa kaum muslimin, dikatakan para ulama, terjadi pada masa Sahabiyyun Jalil, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika mulai munculnya para pengekor hawa nafsu, yang mulai segolongan orang-orang ahlul ahwa berani untuk berbuat jahat kepada syariah, sehingga sampai terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dan juga mulai beredarnya atau menyebar agama ini. Tidak ada di antara mereka yang masuk ke agama Islam dalam keadaan menyambut dengan penuh kebahagiaan. Ada di antara mereka yang nifaq. Ada mereka yang jadar, mereka yang lemah keimanan mereka, sehingga sangat mudah untuk terjebak dalam godaan syaitan, yang kemudian mereka berkelimang dengan kemaksiatan. Dari sini ikhwati fillah, mulai Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka dengan gempa, sehingga sampai ketika terjadi gempa di kota Madinah pada zaman Umar bin Khattab Allah ta'ala anhu, maka tidak sekedar Umar bin Khattab menangis, bahkan beliau berdiri di tengah-tengah kaum muslimin mengingatkan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah. Yang takaran gempanya dikatakan para ulama tidak besar pada waktu itu. Terjadi goncangan hati mereka, dan mereka beristighfar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian tidak berada dan tidak terjadi gempa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah dan terus pergeseran waktu. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa min asrat as-sa'ah, di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat, yaitu kasrat az-zalazil, semakin banyak gempa yang akan menimpa umat ini. Dan bahkan Allah akan mengakhiri kehidupan umat manusia ini dengan gempa kepada orang-orang yang paling jahat. Sebagaimana Allah ingatkan, yawma tarjufu rajifah. Dan juga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Jadi riwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam as-sahih, bagaimana hari kiamat kelak Allah wafatkan orang-orang yang adil, yang beriman. Datang sebuah angin yang sangat lembut. Jadilah seorang itu memiliki keimanan sekecil biji sawi, tak menghirupnya kecuali akan mati. Dan kemudian yang tersisa adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, sehingga tidak dikenali lagi lafaz Allah, la ilaha illallah. Pada mereka lah terjadi kiamat yang kemudian Allah guncangkan mereka. Bahkan hadirin, dengan mata kepala kita sendiri kita bisa melihat ketakutan yang amat sangat, bahkan sebuah kondisi yang amat menyedihkan kalau kita melihat bagaimana orang berlarian ketika terjadi gempa. Dalam keadaan itu bukan hari kiamat. Kalau Allah kisahkan dalam Al-Quran pada hari kiamat kelak, itu orang sudah lalai dengan siapa yang dia susui, dia akan lari, dia tidak akan peduli. Seorang ayah tidak memperdulikan anaknya, anak lupa dari ayahnya, istri lupa dari anaknya, anaknya lupa terhadap saudaranya. Gambaran seperti itu bisa kita lihat ketika terjadi gempa. saat gempa tsunami di Aceh. Ketika di sana kita bisa melihat bahkan terjadi kadang-kadang menimpa dari sebagian ikhwah kita saat mereka merasakan gempa yang demikian dahsyat dan melihat daripada ombak yang demikian tingginya yang seakan-akan sebagaimana yang Allah katakan seannaha aridun mumtiruna, maka berlarian kawan-kawan. Bahkan ketika ada seorang istrinya, seorang akhwat mengingatkan kepada suaminya, di mana si fulan? Mereka berteriak, selamatkan diri kamu. Lupa keberadaannya. Dalam keadaan itu adalah barakallahu fikum, bukanlah hari kiamat. Digoncangkan dengan goncangan yang sekian yang sangat dahsyat. Dalam 9 skala Richter, dalam 10 menit goncangan yang demikian saat yang kemudian datangnya tsunami yang demikian besarnya sudah melupakan orang kepada orang-orang yang dia cintai. Yang kesemuanya ini ikhwati fillah merupakan bagian peringatan yang sekian amat besar dan sekali lagi amat sangat besar kepada seluruh kaum muslimin. Dan jangan menyangka barakallahu fikum bahwa kita akan merasa aman dan haram hukumnya untuk kita merasa aman daripada azab dari sebuah musibah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afa'amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk satu daerah akan merasa aman daripada datangnya azab Allah saat mereka dalam keadaan terlelap? Apakah kalian akan bisa merasa aman daripada datangnya musibah yang akan menimpa kita, na'udzubillah, saat kita dalam keadaan terlelap, hilang kesadaran kita? Datang azab di malam hari, datang musibah di malam hari, tidak ada persiapan daripada diri kita. Maka sampai diajarkan oleh Rasulullah, orang yang akan tidur itu seakan-akan orang yang akan atau telah melakukan salat. Kalau kita lihat zikirnya, mengingatkan bahwa ternyata tidur itu membutuhkan zikir. Setelah naum, zikir bagaimana kita tidur. Dianjurkan kita untuk berwudu, dianjurkan kita untuk membaca ayat kursi, dianjurkan kita membaca mu'awwidzat dan suratul ikhlas. Bahkan lebih sempurna lagi untuk kita mengusapkan ke seluruh tubuh kita setelah kita membaca Al-Mu'awwidzat. Kemudian kita membaca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kemudian kita mengarahkan, yaitu kita membalikkan ke arah kanan. Kemudian kita sekian banyak ada zikir yang hendaknya dibaca ketika orang akan. Kenapa? Kondisi yang paling dan paling lemah yang bisa jadi akan datang musibah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita daripada penjagaannya. Subhanallah. Makanya sampai di antara doa ketika orang akan tidur sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis yang sahih, diajarkan kepada kita, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farahamha. Ya Allah, jikalau engkau tahan jiwaku ya Allah, farhamlah, rahmati jiwaku itu. Wa in arsalta, dan jikalau engkau lepaskan, engkau bangunkan aku. Fahfadha, maka jagalah kehidupanku. Kama tahfadu bihi ibadat as-salihin. Sebagaimana engkau jaga hamba-hambamu yang saleh. Belum lagi doa yang lainnya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaih. Belum lagi doa bismillah, doa-doa ini kan panjang. Yang kadang-kadang mungkin kita melalaikan ini semuanya. Kadang-kadang mungkin menyukupkan mencari yang simpel. Seakan-akan mereka merasa aman. Seakan-akan mereka kalau mati dalam keadaan khusnul khatimah. Allahul Musta'an wa alaihi tuflan. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awa amina ahlul qura ayyatihum basuna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu daerah, suatu negeri bisa merasa aman saat akan datang kepada mereka musibah di waktu duha, wahum yal'abun, dalam keadaan mereka sedang bermain-main? Apakah ada buktinya? Banyak buktinya. Bagaimana yang di daerah kita? Bagaimana musibah tsunami terjadi di Aceh pada waktu duha, di hari Ahad, dalam keadaan orang sedang bermain-main, berolahraga? Allahul Musta'an. Dan juga kembali yang terjadi di Jogja, ba'da subuh. Subhanallah, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan secara kesalitan atau secara keumuman, Allah ingatkan kepada kita, afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka akan merasa aman daripada makar Allah? Dan sungguh tidak ada orang yang bisa merasa aman daripada makar Allah kecuali orang-orang yang beriman. Artinya tentunya kita tertuntut untuk tunduk kepada Allah, untuk takut kepada Allah, untuk berharap kepada Allah, dan kita melakukan apa yang Allah wajibkan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penjagaan dalam kehidupan, dalam semua keadaan. Apalagi tentunya apa yang tadi kita dengarkan dari nasihat, ayat-ayat yang dinukilkan pada kajian dari pagi, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ja'far, bagaimana kadang-kadang musibah itu Allah timpakan secara menyeluruh. Ketika tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ketika kemaksiatan itu lebih mendominasi, maka azab itu juga menyeluruh akan menimpa semuanya. Yang kemudian tentunya kondisi daripada setiap person yang terkena musibah itu kembali kepada Allah. Ada di antara mereka yang Allah ampuni, ada di antara mereka yang Allah posisikan sebagai syahid karena tertimpa reruntuhan, ada di antara mereka yang memang mati dalam kemaksiatan kepada Allah, ada yang mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, ada yang mati tentunya dalam beragam keadaan, yang kesemuanya tentunya Allah yang Maha Tahu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita ingatkan bahwa satu azab itu bisa akan jadi tentunya atau bisa jadi terjadi dalam keadaan di luar perhitungan kita. Dan jangan menyangka bahwa musibah juga akan menimpa negeri kita atau daerah kita. Dan jangan tentunya untuk sekali-kali kita merasa aman bahwa kita tidak akan tertimpa musibah. Apa yang terjadi pada umat yang terdahulu, Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, ini semuanya merupakan ibrah bagi kita yang masih bisa mendengarkan, bagi kita yang masih berupaya atau menginginkan keselamatan. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika satu kaum Allah tunda daripada musibah yang menimpa mereka, maka tentunya mereka dalam beragam kondisi. Jika mereka adalah orang-orang yang jabir, maka ingatlah, satu sisi yaitu kekufuran mereka itu adalah suatu musibah yang sudah atau yang sangat. Mungkin kita melihat bagaimana keadaan daripada orang-orang yang jabir, mungkin kadang-kala timbul pikiran dalam hati kita, kenapa tsunami tidak terjadi di Amerika, kenapa ini tidak terjadi di negeri mereka. Ingat, azab, kapan terjadi azab, kepada siapa diturunkan, kapan terjadi, itu semuanya Allah yang Maha Tahu. Kul huwal qadir, katakan bahwa Allah lah yang berkuasa dan mampu untuk melakukan kesemuanya. Dan tentunya yang pasti kesemuanya adalah ada hikmah. Dan ditundanya azab yang sifatnya fisik Terhadap orang-orang yang kafir, bisa jadi tentunya akan ditundanya sebuah azab yang besar. Dan tentunya sekali lagi satu sisi bahwa azab ketika seorang berada dalam kekufuran itu merupakan sebuah azab. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kekufuran mereka itu suatu azab yang besar. Karena kalau mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah, maka tentunya khali mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya tanpa ada batasnya, yang tidak ada lagi kematian tentunya. Dan bisa jadi barakallahu fiikum, mungkin di umur kita, di abad kita mungkin tidak terjadi. Berapa sih umur kita? Mungkin umur kita 40 tahun, 50 tahun, mungkin kelak 1 tahun lagi, mungkin kelak 5 tahun lagi. Allah maha tahu kepada siapa, kapan. Dan ingat sekali lagi bahwa azab Allah itu pasti, baik yang menimpa dari para agamanya menjadi orang yang kufur kepada Allah, atau azab duniawiyah cepat atau lambat, atau kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lipatan azab yang jauh dan lebih dahsyat pengeriannya tentunya. Adapun keadaan kaum muslimin, apa yang terjadi pada mereka, musibah yang menimpa kepada sebagian saudara-saudara kita, itu adalah takwir, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita adalah milik Allah dan pasti kita kembali kepada Allah. Sebagaimana yang Allah ingatkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Pasti akan menimpa kepada kita, mungkin skalanya hanya menimpa kita, atau mungkin keluarga kita, atau mungkin kampung kita, atau mungkin daerah kita, atau negeri kita, atau bangsa kita. Semuanya pasti. Mungkin kadang-kadang cukupnya adalah kehidupan diri kita. Bagaimana kadang-kadang kita tertimpa musibah, terjadinya luka, terjadinya patah tangan, itu tidak harus dengan gempa. Bisa jadi mungkin suatu saat na'udzubillah dia tertimpa sesuatu, atau terjadi suatu insiden, atau terjadi sesuatu yang Allah maha tahu. Itu juga bagian daripada bala, cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Matinya orang tidak harus tentunya dengan gempa bumi. Mungkin Allah timpakan semua penyakit. Mungkin Allah jadikan dia na'udzubillah maut yang sifatnya sedekah tiba-tiba. Makanya Rasulullah itu berdoa kepada Allah berlindung dari orang minal maut, kematian yang sifatnya sedepah, yaitu tiba-tiba. Kita memohon kepada Allah kematian kita dalam keadaan kita bisa mengiringi dengan kalimat yang terbaik, yaitu la ilaha illallah, dalam keadaan kita sudah bertaubat kepada Allah, dan kita memohon dalam keadaan kita sudah mendapatkan atau mendapatkan ampunan daripada Allah. Itu yang kita harapkan. Tapi sekali lagi, bahwa untuk terjadi sebuah kematian tidak harus terjadi gempa. Hilangnya orang yang kita cintai, ayah kita, ibunda kita, kakek kita, anak kita, istri kita, tidak perlu menunggu tsunami dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam cukup satu rumah, kemana jadi musibah, semuanya terkena DBD semuanya, dan kemudian semuanya mati. Siapa yang menyangka Allah utus seekor nyamuk yang tidak ada artinya tapi menggigit seorang, yang kemudian akibatnya kita bisa merasakan terbaring dan sangat lemah manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim, sekuat-kuatnya manusia secara fisik tidak ada yang sekuat di mata. Jadi bisa apa-apa. Mungkin kita setiap hari olahraga, setiap hari mungkin kita memiliki atau memakan suplemen, kemudian kita masya Allah. Tapi siapa yang bisa menghalang dari seekor nyamuk? dan diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bagaimana keadaan fisik manusia yang setiap saat itu rentan kepada musibah. Maka alangkah sombongnya jika seorang itu menunda kebaikan. Alangkah sombongnya ketika seorang itu berbuat tentunya pendurhakaan, menghindari daripada kebaikan-kebaikan yang Allah ajarkan. Demikianlah yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Banyak hal sebenarnya yang ingin kita sampaikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan gempa bumi. Kita ingin menampilkan ayat per ayat dan ahadis dan kisah-kisah yang terjadi. Tapi tentunya batasan waktu diterjemahkan cara Syekh Mukbil dengan kitab aslinya, yaitu Idhahul Maqal fi Asbabiz Zilzal, penjelasan secara terperinci tentang sebab-sebab terjadinya gempa. Warad 'ala al-malahidah ad-dallal, dan bantahan kepada orang-orang yang hanya selalu mengkaitkan kejadian musibah ini dengan sekedar sebuah fenomena alam semesta atau semata. Sudah diterimakan, kemudian ditutup oleh beliau dengan kejadian gempa bumi yang dari sejak zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sampai pada masa beliau. Itu yang terjadi pada 1422 Hijriah pada masa Syekh Mukbil. Sehingga terjadi gempa dinukilkan secara ringkas tentunya, dan bagaimana juga diingatkan adanya tsunami jauh yang menimpa sebagian dari kaum muslimin, dan juga dinukilkan bahkan di sini tentang jumlah korban yang jumlahnya bahkan lebih dahsyat tentunya dari apa yang menimpa pada masa kita, yang kesemuanya tentunya merupakan peringatan bagi kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dan melindungi kita, dan selalu membimbing kita untuk istiqamah di atas sunnah, dan kita memohon semoga Allah wafatkan kita di atas as-sunnah dan menggapai husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang berkaitan tentang pertanyaan yang pertama tentang musibah, kata khuifa, jawab adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kami tentukan daripada sebuah tanda-tanda daripada keagungan Allah terjadi gempa ataupun yang lainnya, atau bahkan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, dan merupakan bagian daripada ayat yang kesemuanya ini kata Allah illa takhwifa. Adalah supaya tentunya memperingatkan kaum muslimin dan kaum muslimin mengambil hikmah. Menjadikan itu sebuah peringatan. Dan tentunya satu sisi terjadinya musibah kepada siapa yang tertimpa, tentunya keadaannya beraneka ragam. Ada memang Allah subhanahu wa ta'ala ingin berkeinginan untuk mewafatkan seorang dalam keadaan husnul khatimah, karena kita mengetahui bahwa orang yang tertimpa reruntuhan dia adalah syahid. Orang yang tenggelam dia adalah syahid. Orang yang sakit perut manzilahnya, posisinya itu seperti apa? Syahid. Ada orang yang memang Allah wafatkan dalam keadaan dia berbuat maksiat, maka itu menjadi azab bagi dia. Dan tentunya beragam kondisi. Tetapi secara keumuman terjadinya gempa ataupun yang lainnya musibah itu adalah peringatan daripada Allah, takhwif daripada Allah, dan kewajiban bagi orang yang hidup atau yang di sekitarnya atau di daerah lain untuk mengambil hikmah. Sebagaimana Allah firmankan, afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi? Fayanzuru kaifa kana 'aqibatu dhalimin, dan kemudian mereka melihat bagaimana akibat daripada orang-orang yang berbuat zalim. Karena tentunya usul, asal, kita katakan usul artinya asal daripada terjadinya musibah itu pasti adalah kesalahan kita. Terjadinya gempa itu pasti kesalahan daripada kita. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan sebuah azab ataupun musibah, dan juga sebagaimana yang tadi mungkin antum ingat, kadang-kala musibah itu menimpa secara menyeluruh. Oleh sebab itu, warahmatullahi wabarakatuh, yang wajib bagi kita adalah kita menjadikan apa yang terjadi ini sebagai takhwif, peringatan. Kemudian yang kedua, ketika Allah menyatakan afalam yasiru, maka kewajiban bagi kita adalah mengambil hikmah. Apa langkah yang harus kita tempuh untuk semakin kita mendekat kepada Allah, dan semakin dekat dan kita berupaya menjadi hamba Allah yang tunduk dan hanya mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua tentang secara ringkas yang berkaitan tentang harta yang disifati sebagai gajian, tentunya hal ini sering dibahas dalam permasalahan ahkam zakat. Secara ringkas, tidak ada yang dinamakan dengan zakat profesi. Yang ada adalah zakat sebagaimana yang disebutkan secara syariah, bahwa zakat itu dengan dua syaratnya dan apa, mencapai haul. Ini secara ringkas. Adapun ketika seorang ingin melakukan sebuah kebaikan, maka Allah membuka juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di sana ada yang sifatnya sedekah itu wajibah, zakat, baik zakatul mal, zakatul fitrah, ataupun yang berkaitan dengan zakat yang sifatnya wajibah atau sedekah wajibah, ada sedekah yang sifatnya mustahabbah. Yaitu kita membantu saudara kita, membantu saudara kita yang butuh. Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah riwayat, ketika terjadi gempa, maka beliau mengumpulkan kaum muslimin yang selamat atau di daerah lain untuk mengumpulkan harta, untuk membantu kaum muslimin yang ada di tempat lain. Kemanfaatannya besar. Selain daripada wujud loyalitas ukhuwah, selain daripada wujud ta'awun ala birri wa taqwa, dan tentunya bagian yang harus memang ditunaikan, dikatakan oleh para ulama, dengan seorang itu bersedekah, dengan seorang itu beristighfar, maka hal ini kita harapkan akan semakin mendekatkan kita kepada Allah dan semakin terhindarkan dari neraka. Hal itu sebagaimana Rasulullah ingatkan ketika terjadi gerhana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika terjadi gerhana, maka Rasulullah menyuruh kepada kaum muslimin untuk bertaubat. beristighfar dan bersedekah. Ini ketika terjadi gerhana. Jika Umar bin Abdul Aziz mengingatkan kepada kaum muslimin yang selamat daripada gempa atau musibah yang lainnya untuk beristighfar kepada Allah. Dan ini lebih dahsyat tentunya. Yang menimpa secara langsung. Dan dirasakan ada korban. Mungkin kalau gerhana matahari, kalau korban secara langsung mungkin tidak ada. Dalam kondisi seperti aja atau seperti ini, Rasulullah menyuruh kaum muslimin bertaubat. Dan ini sebuah fenomena alam yang dahsyat tentunya dan terjadi dengan perintah daripada Allah dan menunjukkan kekuasaan Allah bahwasanya Allah adalah Al-Malikul Mulk. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kejujuran seseorang, kejujuran daripada keimanan seseorang itu bisa dilihat dengan bagaimana dia berinteraksi dengan hartanya. Kalau berinteraksi dengan waktu, mudah. Kita mudah sholat, bisa ini. Atau yang berkaitan dengan lahiriah, mudah. Tetapi kejujuran keimanan yang terwujudkan dalam sedekah itu merupakan hal yang sangat berat dan sangat sulit untuk kompetisi. Ini diingatkan oleh Syekh. Kenapa? Karena harta itu hadibun ilan nabi. Sangat dicintai oleh dirinya, oleh nafsunya. Sehingga tidak ada seseorang yang mengeluarkan hartanya kecuali kepada sesuatu yang dicintai. Jadi kebanyakan manusia takaran cinta tentunya kepada nafsu. Jadi yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ketika seorang itu berlomba atau dia bersedekah, ketika dia berupaya untuk melakukan sedekah yang sifatnya mustahabbah, dari setiap gaji yang ada dia keluarkan, dia memberi gaji katakan 2 juta dia keluarkan, kadangkala 50 ribu fuqara dia sumbangkan untuk pembangunan masjid, kemudian untuk demikian dan demikian, itu adalah fadilah dan tidak ada batasannya. Dan harta yang kita miliki kata Rasulullah adalah harta yang kita lepaskan di jalan Allah. Itu yang hakiki menjadi milik kita, yang abadi. Adapun harta yang lainnya, yang benar-benar milik kita, kata Rasulullah, harta yang kita miliki itu, yang benar-benar milik kita ada 2. Yang kita makan sudah masuk ke perut kita, walaupun kita punya restoran, makanan situ penuh dengan keanekaragaman, tapi tentunya kita sanggup untuk kita memakannya. Dan belum kita makan. Yang sudah kita makan itulah harta kita. Yang kita nikmati itulah harta kita. Yang kedua kata Rasulullah SAW, pakaian yang kita pakai itulah harta kita. Mungkin kita memakai pakaian, jam tangan kita, dompet yang disitu mungkin berisi dengan sekian puluh beragam kartu. Nah, tapi apa arti sebuah kartu kalau dia berjalan? Jadi itulah hartanya. Barakallahu fikum. Ketika seorang ingin mengeluarkan dari sebagian harta yang dia keluarkan, itu tentunya merupakan fadilah. Tetapi jangan dikaitkan bahwa apa yang dia keluarkan itu merupakan bagian daripada hal yang sebagaimana dengan orang mereka menjalankan ini dinamakan sebagai apa? Zakat profesi. Bahkan kalau kita lihat buku tuntunan zakat profesi atau tuntunan zakat dari sebagian baznad, itu mereka memberikan mukaddimah. Ketika membahas tentang zakat profesi, dikatakan ada 2 pendapat katanya. Pendapat pertama itu pendapat para salaf, para madzhab, semua madzhab menyatakan tidak ada. Pendapat yang kedua berkata itu qadawi. Nah, bahwasanya zakat profesi itu ada. Itu saya malah membaca dari terbitan Basnas. Jadi pendapat tentunya yang rajih, bukan yang rajih, bahkan yang benar, yang haq adalah apa yang boleh ditetapkan oleh agama kita dan disepakati oleh para salaf. Hal-hal yang muncul pada sekarang yang notabene-nya diadopsi dari orang-orang Syiah, yang kemudian diadopsi oleh sebagian jamaah sebagaimana orang LDII, wajib pada setiap bulan dari harta jadinya itu 2,5% dilemparkan ke sejadah, artinya untuk bagian daripada apa? Zakat. Zakatul mal, zakat profesi. diadopsi oleh sebagian yang Islam jamaah, kemudian sebagian kaum muslimin yang belum mengetahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita dan kepada semua kaum muslimin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada yang berkaitan tentang salatul ghaib. Awalnya salatul ghaib disyariatkan tentunya kepada orang yang wafat dan belum disolatkan. Niatkan kepada seorang yang diketahui sebagai seorang muslim dan belum disolatkan, maka dituntunkan untuk kita melakukan salatul ghaib. Ada sebutkan bagaimana dalam hadis ketika wafatnya Raja Al-Najasyi. Banyak hikmah yang berkaitan dengan Raja Najasyi, ya ikhwan. Kalau kita mempelajari tentang kekis tentang kehidupan Raja Najasyi, banyak hal. Bukan sekadar salatul ghaib yang akan kita jadikan pembahasan secara kitab ini, maka dalam juga perkara manhaj, bagaimana dia berpuasa tapi tidak melakukan hukum syariah. Dalam keadaan dia seorang raja, dalam keadaan dia seorang raja, seorang penguasa, seorang pemimpin, tetapi tidak disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sama adanya umur. Ini adalah hikmah yang sangat indah yang ditemukan oleh para ulama. Di antara hikmah juga disyariatkan dan salatul ghaib. Ketika wafat Raja Najasyi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qumu li akhikum, berdirilah. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menunaikan salat li akhikum, untuk salat kalian, yaitu untuk Raja siapa? Najasyi. Karena wafat di negeri Kadir dalam keadaan belum diselamatkan. Seorang raja wafat di negeri Kadir, tidak ada yang menyelamatkan, menyelamatkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyelamatkan. Kemudian juga orang Muslim pendapat yang ada yang menyatakan bahwa hukum salatul ghaib secara mutlak itu ada, boleh kepada siapa kapan. Bagaimana yang biasa mungkin terjadi di masjid-masjid yang kadang-kala menentukan sholat raya pada kumpulan wa'alan disebutkan namanya, lebih salahnya kadang-kala dengan cara boleh sholat raya tetapi bayarannya demikian. Yang di Aceh itu kalau sholat raya di masjid yang semakin besar bayarannya semakin mahal. Kalau di masjid raya mungkin secara tersebut karena yang sholat raya sebenarnya ada sebagian orang yang menyatakan sholat raya itu khusus kepada mereka seseorang yang diketahui sifatnya ma'lum, yang akan diselesaikan kita ketahui wahuwa muslim, dia adalah muslim bukan seorang kafir dan belum disolatkan, belum disolatkan. Dan ini cukup kuat pendapat yang kedua ini, kuat melihat sekian banyak orang sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baik yang di medan peperangan atau yang diutus dalam peperangan atau yang berada di negeri lain sekali diutus untuk berdakwah, atau para sahabat yang berada di kota Mekah yang saat wafatnya mereka semuanya tidak pernah Rasulullah melakukan sunat raih kepada mereka. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan mereka. Kenapa? Mereka semua sudah selamatkan. Kalau salatul ghaib disyariatkan kepada setiap orang baik disolatkan atau belum, tentu Rasul akan lebih memilih untuk menyolatkan para sahabat yang wafat. Para sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah, yang membela dakwahnya, yang mati dalam peperangan. Tapi Rasul tidak menyolatkan. Kenapa? Sudah selamat para sahabat. Jadi demikian pula pada masa yang setelahnya. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar ke seluruh kaum muslimin, tidak ada yang salat ghaib di kalangan para sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika wafatnya Abu Bakar juga demikian. Belum kembali tidak pernah mendapatkan atau belum mendapatkan riwayat bahwa para sahabat yang tidak menghadiri salat jenazah Abu Bakar mereka menolaknya. Tetapi para ulama sebagian membolehkan salat bagi mereka yang ingin salatul ghaib dengan sifat sebagaimana yang disolatkan oleh Rasulullah. Jadi yang pertama kepada yang belum disolatkan, jikalau sudah disolatkan kemudian kita belum menyolatkan dan dia sudah dikuburkan, tidak datang di kuburan itu. Tidak datang di kuburan itu kemudian melakukan salat apa? Jenazah. Sama Rasulullah pernah mensolatkan seorang wanita yang menyapu, yang membiasakan membersihkan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat dan waktu Rasulullah belum menyolatkan, maka Rasulullah menyatakan tunjukkan kepadaku di mana kuburan ini. Kemudian datang kepada Rasulullah menyolatkan. Ini diinginkan. Sebagian khusus hanya untuk Rasulullah. Sangat spesial untuk Rasulullah. Sebagian ada yang akan diusir. Nah, kemudian yang berkaitan dengan orang-orang yang mungkin sekarang sering gempa, umpamanya di Sumatera Barat, secara khusus umpamanya kepada siapa kita sholatkan, kita belum tahu. Kalau kita menyatakan kepada korban gempa semata, korban gempa ada di Cina, Cina kader maksudnya, mohon maaf. Kemudian juga ada orang musyrik, ada orang bule kader, yang bule juga ada musyrik. Ada juga orang Jawa yang mungkin juga kader, karena juga manusia, ada yang muslim, ada yang kader. Dan seperti apa kita? Kalau kami akan kepada korban gempa, maka tentunya korban gempa itu banyak. Kalau kita akan korban gempa muslim yang belum disolatkan, siapa namanya? Jadi, anda juga belum tahu jawabannya. Mungkin insya Allah, PR bagi saya kembali, apakah hal ini disyariatkan, yaitu mensolatkan salat ghaib kepada korban gempa yang belum disolatkan. Saya yakin di dalam kalau didapatkan dia apa? dimakan. Makanya insya Allah kita tidak perlu berkorban. Korban sempat tidak disolatkan. Jadi insya Allah kalau dia mau jadi insya Allah disolatkan. Pertanyaan yang kita tidak tahu yang tidak menjelaskan itu korban tsunami yang terbawa ombak yang tidak diketahui. Kita tidak tahu. Ini juga hampir mirip. Tapi kalau ini tidak ditemukan apa? Jatuhnya. Jadi kita pernah juga korban gempa tsunami di Aceh. Jadi ini kan hanya sekian pun. Dan ditemukan jasadnya sekitar 175 ribu. Dari ekwang kita 40 yang ditemukan 3 orang. Jadi ada satu. Ini apakah lebar di mana? Artinya kita belum mendapatkan kekuatan sosial. Saya juga belum tahu apakah boleh menjelaskan lebar secara umum dengan tanpa tidak ketahui korbannya, yaitu dengan menyatakan banyak kita tetapkan tadi. Tetapi yang wajib dari sisi keumuman tentang sholat raib dan dari seluruh kepada pendapat ini bahwa sholat raib itu ditegakkan kepada mereka yang wafat dan yang muslim dan tentu di silahkan mungkin antum mungkin pendapat yang lain atau menguatkan jika antum berjalan yang kuat atau kau. Tapi saya pribadi lebih memilih seperti ini karena saya tidak salah dan pekerjaan. Saya tidak salah artinya tidak ada satu salah pun. Dan karena sahabat khususnya yang mereka melakukan salat baik saat ada sahabat yang lain yang wafat kecuali jika belum diselamatkan. Allah ma'alam Allah menjadi ini yang terjadi. Allah ma'alam. Kepada yang bertanya tapi belum dijawab, pertanyaan yang belum dijawab atau yang ditanyakan tidak ditanyakan ke Jakarta @rockexcel.com. Kajian Jakarta @rockexcel.com. Jika ada yang bertanya kepada saya, tanyakan ke email tersebut. Jadi tema kajian ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.